Jatuh cinta lagi by High Five. Aku belum mau ngomong apa. Kurangin drama, banyakin karya. Maksud... karena karya yang akan bikin kita besar bukan drama. One, two, three, thanks for watching. Hope you like it.